Hidup Laskar Kabunan. Dua lagu yang sekarang dilantunin oleh Rere Amora Monata. Selamat siang Kabunan. Sudah terkenal Laskar Kabunan. Bersama Ramayana dan juga MD Production. Suasana